تَكِيدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Surah Allah Al-Ladzim, demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Murattal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Madrid. Pagi ini telah menyampaikan surah Az-Zariyah diawali dari ayat 1-60. Kemudian diteruskan dengan surat At-Tur ayat 1-49. Insya Allah untuk hari Senin adalah surah An-Najm ayat 1-62. Kemudian diteruskan dengan surah Al-Qumar ayat 1-55. Itu adalah untuk hari Senin ya, surah An-Najm ayat 1-62. Diteruskan dengan surah Al-Qumar ayat 1-55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio Kamar Jakarta, subhanallah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Qur'an. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Faghfir li, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min huzain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar. واجعله لنا هجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يقوده شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik ibu dan bapak, tahsin kita teruskan kembali surah Ali Imran ya, surah ketiga ayat ke 144 halaman 68. Untuk ibu dan bapak yang punya Al-Quran sama Al-Quran berwarna dengan tajwidnya 30 juz ataupun Al-Quran 30 juz terjemahnya, terjemah per kata. Sama halamannya, halaman 68. Surah ketiga, Ali Imran, ya, keluarga Imran. Ayat ke 144. Ya, di ayat 144 ini pernyataan bahwa Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama manusia biasa, dalam arti sama-sama dia hidup, dia wafat gitu. Kalau kita hanya mengakui bahwa Nabi Muhammad, kita beriman kepada Nabi Muhammad selagi hidup, kalau dia sudah meninggal berarti dia, kita akan kembali ke belakang, itu tidak boleh. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad gitu ya. Jadi kalau beriman karena keberadaannya, ini juga asbab nuzulnya saat peperangan ada selentingan bahwa Nabi Muhammad tertembak ya, Nabi Muhammad terbunuh. Itu orang kaum muslimin di situ gentar, dalam artian gelisah. Kemudian orang munafik bilang, mana mungkin kalau Nabi mah enggak mungkin meninggal gitu, enggak mungkin wafat. Nah, inilah turunlah ayat ini. Ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad juga hidup seperti kita dan wafat. Walaupun diberikan kelebihan, maksum, beliau dapat wahyu, mendapatkan wahyu, dan predikat Nabi dan Rasul terakhir. Tapi segi kemanusiaannya sama dalam arti lahir, kecil, besar, hidup gitu. Hanya bedanya beliau terjaga karena beliau memang Nabi dan Rasul Allah terakhir. Itu ya, khataman nabiyyin. Dan beliau maksum, setiap kesalahan pasti ditegur dengan apa? Dengan wahyu gitu ya. Kalau kita kadang-kadang ditegurnya dengan ujian, dengan musibah. Double juga dikasih musibah kalau kita kan begitu. Sudah tahu kita salah, kita tidak mau segera kembali. Oleh Allah ditegur, tegurnya dengan bencana ini dan itu. Atau dengan ujian, atau dengan musibah. Nah ini. Kalau Rasulullah ada sesuatu yang salah dalam menjawab, turunlah ayat. Sama seperti tentang adopsi kan. Pertamanya Zaid bin Sabit jadi Zaid bin Muhammad. Zaid ini ya, turunlah ayat. Nah itu, bahwa Muhammad bukanlah ayah dari seorang bapak yang lain itu. Di situ ada nanti kemudian membatalkan adopsinya. Asalnya Zaid bin Muhammad menjadi tetap kepada ayahnya, Zaid bin Haris. Dan di situ diungkapkan bahwa anak angkat, mantan istri anak angkat boleh dinikah oleh ayahnya, ayah angkatnya. Itu kan mantannya, itu kan. Nah ini ayat 144. Dan ayat ini juga dipakai dalil oleh Sayyidina Abu Bakar tatkala Rasulullah wafat. Saat mendengar saat berhembusnya napas terakhir Rasulullah, disampaikanlah bahwa Rasulullah telah tiada, telah pergi, telah pulang ke rahmatullah. Itu. Tiba-tiba Abu Sayyidina Umar mendengar dan marah beliau, menghunus pedangnya. Siapa yang menyatakan bahwa Muhammad meninggal, wafat, akan saya tebas lehernya, gitu ya. Ini bukan berarti Nabi Sayyidina Umar apa saking cintanya yang biasa bersama tiba-tiba kayak kita lah dengan orang ya yang selalu dia selalu ada di sisi kita saat suka, saat duka, setelah seperti tidak percaya, gitu kan. Nah ini setelah dibacakan ayat ini Sayyidina Umar istighfar astaghfirullahaladzim baru menyadari, oh iya, itu inilah kalau kita hanya cinta kepada Nabi Muhammad, Muhammad bisa meninggal, wafat. Tapi cintanya dengan Nabi Muhammad berarti ajarannya. Karena Nabi sudah tiada. Nah ini syariatnya yang dibawa, ya, yang telah diwahyukan dari Allah kepada beliau. Baik, itu ayat 144 ya. Kita baca tahsinnya biar kita mengerti, oh itu permasalahannya ya tentang ayat ini. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ Homnya jadi idhar safawi ya, mim mati ketemu Pak. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Sadaqallahul azim. Satu maknanya sedikit. Coba kita lihat ya, terjemah perkataannya nih. Enak sekali belajar. Banyak yang sudah telepon. Alhamdulillah Pak Ari. Orang-orang ngira kalau saya ini keluaran pesantren katanya gitu. Kata ibu dan bapak yang sudah telepon saya. Karena saya jadi bisa menerjemahkan Quran. Itu baru kita baru memiliki terjemah perkata, ya, terjemah Departemen Agama dan terjemah tafsir Departemen Agamanya sedikit itu ya. Kita belum belajar metode-metode Granada dan Bayaninya. Nanti kalau sudah ibu dan bapak belajar metode-metode cara menerjemah Al-Quran cepat, pokoknya kelihatannya bapak, ibu dan kita tuh sama seperti keluaran pesantren. Coba deh, kita nanti dikenalkan dengan mana mubtada, mana khobar, mana isi, mana fi'il, mana fa'il, mana fa'ul. Nah itu insya Allah ya. Itu kita sudah nanti. Mana huruf jawajim, mana huruf nawasib, gitu. Kapan fi'il mudhari jadi mansub, tetap marfu, gitu, Masya Allah. Setiap maf'ul itu harus mansub, tapi tidak selalu cirinya dengan fathah. Nah ini nanti ya, Insya Allah. Gitu. Ya, Bu Naila. Yang dikaji ayat 144 surah berapa? Surah ketiga, surah Ali Imran ya. Nah, tadi kan sudah dibaca, biar nggak pusing ya. Terima kasih nih. Jadi dibaca dulu, ya, sekarang kita terjemahkan. Setelah itu nanti kita belajar lagu di surah Ar-Rahman meneruskan yang kemarin. Dilihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa dan ma tidaklah. Ma di sini ma nafi. Bukan mak sesuatu ya, ada nanti mak itu macam-macam. Di sini mak nafi. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalimat negatif. Wama dan tidaklah Muhammadun Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasul. Kecuali rasul. Selain itu hanyalah seorang rasul. Hanyalah seorang manusia. Dalam artian ini menafikan bahwa Muhammad itu bukan Tuhan, bukan seperti keyakinan agama lain. Bahwa Nabi Isa dianggap Tuhan, itu ya. Tapi kenapa dianggap Tuhan kemudian harus meninggal ya? Itu sama. Bahkan dalam keyakinan Islam Nabi Isa itu tidak meninggal, diangkat, gitu ya. Itu diangkat ke langit, gitu ya. Yang dibunuh itu, yang disalib itu si Simon temannya Nabi Isa, itu ya. Tapi itulah keyakinan agama lain masing-masing kita toleran aja, itu. Tapi kita tidak boleh memiliki keyakinan itu. Karena ini tentang akidah, harus yakin, harus benar, gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini di situ, jadi lakum dinukum tuh itu. Kadang-kadang orang memakai lakum dinukum tuh dalam konteks yang salah. Kenapa? Iya, dulu ada teman gitu ya. Oh, sholat dong, ini udah waktunya maghrib. Sholat udah waktunya. Dia jawab, Allah. Kamu sholat-sholat aja lakum dinukum waliyadin. Di situ bukan, gitu ya. Lakum dinukum itu bagi orang yang di luar Islam. Tapi kalau dia sudah terikat norma, aturan Islam, berlaku hukum Islam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu, ya, tatkala orang tidak mau membayar zakat, oleh Sayyidina Abu Bakar, kamu mau bayar zakat atau diperangi, kan gitu. Ya, saking wajibnya zakat ya bagi orang yang sudah nisab zakat, tentu yang enggak punya penghasilan masa harus zakat kan enggak. Itu yang punya penghasilan dan sudah nisab ya nisabnya. Ada yang menyatakan 96, ada yang menyatakan 90, ada yang menyatakan 86, sekitar itu ya. Itu. Jadi ada orang yang enggak sholat juga kan perbedaan Islam dan bukan dalam sholatnya. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Itu hadisnya itu ya. Islam berarti Islam, nggak sholat berarti ingkar kafir, nah, itu kan? Nah itu, nah ini. Jadi Nabi Muhammad dalam kapasitas hidup dan wafat sama seperti kita, itu kapasitas beliau Nabi dan Rasul itu tentang kenabiannya, tentang risalah, mengemban risalah. Tapi kita juga al ulama warasatul anbiya, ulama orang yang berilmu itu adalah para penerus para nabi. Iyalah yang meneruskan risalah beliau. Tapi bukan kenabiannya ya. Menyampaikan ajarannya. Dan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun bisanya satu ayat. Kita alhamdulillah sudah beberapa ayat bisa kita pahami. Gitu kan. Nah ini. Wa ma Muhammadun dan bukanlah Nabi Muhammad itu. Illa Rasul. Kecuali Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa. Dalam hal beliau hidup kemanusiaannya ya, syariahnya. Jadi lahir, kecil, besar, dewasa, walaupun beliau dalam masa hidupnya itu memang beliau tarbiyahnya itu pendidikannya oleh Allah. Dalam usia kandungannya ayahnya wafat, sudah pergi duluan. 6 tahun ditinggal ibunya. Nah itu kan. Ini untuk pendidikan bahwa yang mendidik beliau itu adalah Allah. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sungguh khalat telah berlalu min qablihi dari sebelumnya ar-rusul, beberapa rasul. Ini jadi jamak ya. Ini ar-rusulu jamak taksir. Afain jika atau apakah mata ia wafat au kutila atau ia dibunuh. Nabi dan rasul kan banyak dalam kisah-kisah yang kita baca. Nah, kadang-kadang dibunuh oleh pengikutnya, oleh kaumnya ya yang enggak setia. Itu. Jadi kalau nabi itu wafat atau dibunuh ya, au kutila qalabtum. Nah, apakah kalian akan berbalik? Ala aqobikum atas tumit-tumit kalian. Tumit kan adanya di belakang. Kita sudah jalan ke depan, masa kita harus balik lagi ke belakang? Kita sebelumnya kan agama syirik masuk Islam, agama tauhid, maka masa setelah Rasulullah wafat kita akan kembali lagi nih. Wa may yanqalib ala akibai, dan barang siapa ia berbalik atas kedua tumitnya, ini kiasan bahasanya, ke belakang, falayadurra, maka tidak memudaratkan Allah, falayadurrullaha ya, maka tidak memudaratkan Allah syai'a, sesuatu sedikit pun. Itu Allah, jadi tujuan ya, jadi maf'ul di sini. Syai'a, sedikit pun sesuatu. Wa sayazillahu syakirin, dan akan memberi balasan. Siapa? Allahu Allah asyakirin, bagi orang-orang yang bersyukur. Wa sayazillahu syakirin. Ini. Nah, itu terjemah perkataannya. Ah, belum jelas. Lihat sebelahnya tuh. Ayat 144. Dan Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ini ada catatan kaki di sini. Nabi Muhammad SAW ialah seorang manusia yang diangkat oleh Allah menjadi rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat karena terbunuh. Ada pula yang karena sakit biasa. Karena itu, Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu itu. Nah, pada waktu perang Uhud berkecamuk ini, tersiar berita bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, telah terbunuh. Berita ini mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy. Sementara itu orang munafik menyatakan bahwa kalau Muhammad itu seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati dibunuh, kata orang munafik. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang munafik itu. Ini dalam Sahih Bukhari bab jihad menyatakan bahwa Nabi juga manusia biasa dalam kapasitas beliau lahir, beliau hidup, beliau wafat. Dalam riwayat lain, ayat ini juga Abu Bakar radhiyallahu an mengemukakan ayat ini di mana atau di saat terjadi kegelisahan di kalangan para sahabat pada hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menenteramkan Umar ibn Khattab radhiyallahu an dan sahabat-sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan atau telah pulangnya ke rahmatullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tercatat dalam Sahih Bukhari bab ketakwaan sahabat. Itu saking cintanya ya Sayyidina Umar ini. Nah ini ayat ke-144. Jadi kita tahu asbab nuzulnya. Sebab kenapa turun ayat ini. Itu jadi lagi perang Uhud ada tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad mati terbunuh dalam peperangan. Gelisah dan orang munafik, namanya orang munafik ya. Orang munafik itu kan kayak belut licin, kayak lindung, itu susah. Gitu ya. Di depan orang sama seperti orang Islam, berpeci, pakai jilbab, pakai ini, tapi dia munafik. Nah ini susah untuk mendeteksinya ini kan. Nah itu kata orang munafik. Masa iya sih Nabi, kalau Nabi gak meninggal dong. Nah ini turun ayat ini, bahwa Nabi juga manusia dalam kapasitas dia lahir, dia hidup, dia wafat. Dah. Di ayat 145-nya, wa maka lalinaf, dan tidaklah karena ada linaf bagi satu jiwa antamut, bahwa akan mati, akan wafat, illa biiznillah, kecuali atau melainkan dengan seizin Allah. Kitabam mu'ajjala, dan telah ditetapkan, ditentukan mu'ajjala, waktu tertentu ajalnya kapan seseorang itu akan meninggal, kapan seseorang itu lahir, ya jodohnya siapa, meninggalnya di mana, sudah ada ketentuannya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, wa man, dan barang siapa yurid, ia menghendaki thawab, pahala, balasan, ya, ganjaran, ad-dunya, di dunia, nu'tihi, kami berikan kepadanya minha, darinya. Wa may yurid thawab al-akhirah, dan barang siapa yang menghendaki balasan, pahala al-akhirah, di akhirat, nu'tihi minha, kami beri dia darinya. Wa sanajzisyakirin, dan kami akan memberi balasan asyakirin terhadap orang-orang yang bersyukur. Dan setiapnya ini di ayat 145-nya, dan setiap yang bernyawa itu ya tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki balasan atau pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, balasan di akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tuh, paham kan jadinya? Mudah kan? Jadi serasa di pesantren lagi. Ini segini belum pakai metode-metodenya ya. Itu nanti mana jadi fa'il, mana jadi fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar. Nah itu ya. Gitu. Mana huruf jarnya, mana yang mu'rob, mana yang mabni. Nah itu nanti ya. Nah, ini sekedar kita belajar pakai terjemah perkata gitu. Kemudian ayat 146-nya, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir, wa ka'ayyin, dan betapa banyak min nabi, dari nabi-nabi, qatala, yang berperang, ma'ahu bersamanya, ribbiyyuna katsir, orang-orang rabbani yang ya orang-orang Rabban yang banyak. Fama wahanu, maka tidak wahanu dan menjadi lemah, lima asabahum, karena apa yang mereka yang menimpa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Wa mad'afu, dan tidak mereka lemah. Wa mastakanu, dan tidaklah mereka tunduk atau menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, wa dan Wallah, dan Allah yuhibbu Allah menyukai as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Mana yang menyatakan orang-orang tuh? Awalan alif lam, diakhiri ya nun. As-sabirin, ya. Itu. Wallahu yuhibbus sabirin. Itu diterjemah Departemen Agamanya di sebelah kiri. Nah, betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah, menimpanya di jalan Allah. Jadi saat dia berperang, ada musibah, ada ini, ada itu, tidak mengurangi keimanannya, tidak mengurangi ruh jihadnya. Itulah kaum muslimin. Karena bagi kaum muslimin, hidup dan mati tidak menjadi masalah. Yang penting selalu ada dalam ridha Allah. Karena orang yang meninggal di jalan Allah, dia tidak wafat, tidak mati, tapi dia tetap hidup. Bal ahya, tetapi dia tetap hidup. Nah ini. Kemudian di ayatnya ini, ya. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi, ayat 146-nya. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Itu yang sabar. Jadi bagi Islam, tidak dalam peperangan itu menang, kalah, ya, yang penting ada dalam ridho Allah. Kalaupun harus wafat, tidak jadi masalah. Gitu. Karena orang yang wafat, jihad bisa dirilah. Mereka tidak meninggal, tetapi mereka tetap hidup. Jihad bisa dirilah, ya, Masya Allah. Nah, ini. Di ayat 147-nya, wa ma kana qawlahum illa anqalu rabb, ini doanya nih, rabbana fil lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wa ma kana, dan tidak ada qaulahum, perkataan mereka, illa, kecuali atau selain. Jadi dalam berperang kaum muslimin berdoa gitu ya. Dalam hidup ini juga selalu berdoa. Yakin selalu berdoa? Iya. Orang-orang muslim, muslimah itu selalu berdoa. Kalau dia tidak berdoa berarti dia bukan muslim, bukan muslimah. Oh kok gitu? Iya, kan sholat juga doa. Coba aja. Itu ya. Sholat juga dalam bacaan sholat semua doa. Jadi orang yang gak pernah berdoa berarti bukan orang Islam. Gitu. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di antaranya mereka berungkap, berucap dengan ucapan yang manis. Qalu, mereka berkata, Rabbana ya Rabb, ya Tuhan kami, Rabbana filana, ampunilah pada kami. Atau bagi kami, lah, lana, dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana, dan berlebih-lebihannya kami. Atau, ya kan, dalam segala sesuatu kita selalu bertingkah melampaui batas. Ampuni aku, ya Allah, wa israfana. Aku selalu, ya, selalu berlebih-lebihan dalam hal kesalahan. Fi amrina, di dalam urusan kami. Oleh sebab itu, ya Allah, wasabit akdamana, dan tetapkanlah ya Allah akdamana, pendirian kami. Karena tahu kita bahwa hati itu selalu berubah. Bayangkan dalam saat kita perang jihad fisabilillah, kalau kita tetap Allahu Akbar serang gitu kan, dia meninggal syahid tuh, tapi dalam hatinya tiba-tiba lagi serang, ah enggak, ah aku mau balik aja, mau jadi enggak jadi, ngapain harus meninggalkan seperti itu. Dia berbalik, kemudian dia dibunuh. Dia matinya bukan mati syahid, tapi mati dalam keadaan kafir. Karena dia sudah ingkar kan? Karena sudah mengingkar. Nah ini. Jadi bagi Islam, ya bagi muslim-muslimah, hidup itu adalah mulia. Wafat meninggal juga berada dalam kemuliaan gitu kan? Nah ini. Jadi jangan salah. Belum tentu yang jihad fisabilillah itu jadi syahid. Kalau niatnya salah, gitu kan? Itu oleh sebab itu innamal amalu binniat. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Belum tentu orang yang pergi haji itu juga menjadi haji mabrur, tapi kita doakan. Makanya oleh sebab itu yang pergi haji itu pancang niat yang baik gitu ya. Jangan sampai nanti pulang dari haji malahan lebih parah lagi gitu kan. Nah, bukan membawa iman. Datang ke sana ada kiswahnya dipotong-potong, ada batunya dibawa. Buat apa? Buat jimat. Hati-hati, jangan sampai pulang dari sana jadi kita jadi musyrik ya. Jadi syirik perbuatan kita. Nah itu. Makanya kalau dekat ziarah di makam Nabi aja, kalau kita nangis-nangis apa kan dipukulin. Jangan, haram-haram kan gitu. Takutnya itu. Takut kita minta ke makam itu jadi salah nantinya. Minta hanya kepada Allah. Hanya di situ mungkin tempat. Nah ini. Nah itu. Nah ini. Orang muslim, mukmin, mukminah setiap dalam kehidupannya pasti dia dalam kesulitan dia kembali kepada Allah. Dalam suka ataupun duka dia selalu bersyukur itu ya. Saat susah dia tidak putus asa, saat senang dia bersyukur. Nah ini. Jadi yang diucapkannya qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, tetapkanlah aqdamana, pendirian kami. Wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, terhadap kaum orang-orang yang kafir. Di ayat sebelumnya kan sudah dijelaskan dalam peperangan Badar bagaimana Allah mengirimkan 3000 pasukan, 3000 malaikat. Di ayat sebelumnya, di ayat sesudahnya ada 5000 pasukan, 5000 malaikat. Nah itu. Jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan seizin Allah. Itu kamin fi'atin ghalabat katsir. Itu ya. Jadi yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, yang besar. Bi'idnillah. Karena semuanya dengan izin Allah. Nah ini. Jadi untuk doa ini, untuk doa kita bisa di ayat 147. Dan tidak lain ucapan mereka, orang-orang yang berperang ini, orang-orang mukmin ini. Ya, mereka hanyalah berdoa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dan tidaklah. Dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan, wa israfana itu, dalam urusan kami. Ini maksudnya apa? 149 itu, dalam urusan kami ada catatan kakinya, melampaui batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa israfana itu fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Fa'atahumullah, maka memberikan kepada mereka siapa? Allahu Allah. Sawab, pahala ad-dunya di dunia. Wa husna sawabil akhirah, dan kebaikan pahala di akhirat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Makanya berdoanya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan hanya hasanah di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat nanti. Orang yang berdoa seperti ini, orang yang berlaku seperti ini, wallah, dan Allah yuhibbul muhsinin. Dialah Allah, dia menyukai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini ada catatan kakinya 150 apa tuh? Pahala dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan dalam peperangan tadi. Bisa memperoleh rampasan perang, ghanimah, puji-pujian dan lain-lain. Di akhirat dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kan ada yang wasari itu. Ayat 133-nya. Bersegeralah ila maghfirah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, dari Tuhan kalian. Kalau itu kamu lakukan, kamu akan mendapatkan wajannah, sorga. Arduhas samawatu wal ar. Ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan buat siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa lagi orang yang bertakwa itu bersegera dia meminta ampunan. Kemudian orang-orang yang menginfakkan hartanya, sarro iwabdorro. Waktu senang maupun waktu susah. Hanya itu, bukan hanya itu saja. Wal kadziminal ghaib. Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Tatkala mampu marah, dia bisa menahan emosinya. Wal afina aninnas. Dan orang-orang yang memaafkan. Aninnas dari orang-orang atau manusia. Yang berbuat salah kepada dia maafkan. Itu. Itu aja, bukan hanya itu. Allah tahu bahwa manusia juga tempatnya salah. Al-insan makhluk khata wa nisyan. Orang apabila tersalah. Wallazina idza fa'alu fahisha. Kalau dia berbuat fahisha, perbuatan keji. Au zalamu atau menganiaya anfusahum. Dari diri mereka sendiri. Zakarallah. Dia mengingat Allah. Ingat Allah. Fastaghfaru. Maka lalu dia meminta ampun kepada Allah. Lidunubihim. Bagi dosa-dosa mereka. Kalau itu dilakukan, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Karena dia yakin yang mengampuni hanyalah Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidak mereka terus tetap mengerjakan kesalahan. Jadi kalau sudah bertobat jangan kembali lagi gitu. Wa hum ya'lamun, dan Allah dan mereka itu ya'lamun, mereka mengetahui ya. Wa hum ya'lamun nih. Wala di ayat 135-nya kembali ke belakang. Walau dan tidaklah yusirru, mereka tetap ala ma fa'alu terhadap apa yang mereka kerjakan. Wahum sedang mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Ya udah, kalau tahu itu salah jangan diulang lagi. Kecuali kita terperosok pada lubang yang berbeda karena tersalah gitu ya. Jadi bukan sengaja kita tersalah berbuat dosa, segera kembali zikir kepada Allah, kembali kepada Allah dan minta ampun. Kalau itu dilakukan, ulaika jazaohum maghfirah, mereka itu mendapatkan balasan maghfirah, membalaskan ampunan mir rabbihim, dari rob mereka disediakan surga masyaallah, wa jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha, yang mengalir sungai-sungai masyaallah, dan dia kekal hidup di surga. Wa nikma ajrul amilin, dan sebaik-baik pahala al amilin, bagi orang-orang yang beramal. Ini ya. Jadi ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ada waktu 9 menit ya. Ya, besok tahsinnya kita teruskan 149. Hari saya belum begitu jelas. Nah, kapan-kapan Ibu beli tafsir. Sekarang ada tafsir Jalalain yang 2 buku. Ada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga banyak macamnya. Yang terbaru eksklusif 4 jilid ada, yang beberapa jilid ada itu ya. Itu. Ada nanti tafsir Al-Misbah Pak Kresihab. Ada juga nanti tafsir Fi Dalil Quran Said Kutub ya, itu ya. Ada tafsir Buya Hamka, ada tafsir Imam Syafi'i 3 jilid ya, 3 buku eksklusif itu ya bukunya. Tetapi di situ tafsirannya nukilan-nukilan ya, saya beli kurang begitu mengena karena bukan Imam Syafi'i yang langsung menafsirkan, tapi nukilan-nukilan. Yang enak ya Al-Misbah itu ya. Jadi dari Al-Quran. Baik Ibu dan Bapak, untuk tahsinnya ini ada yang minta Ar-Rahman, coba kita teruskan ya. Ada waktu sedikit. Alhamdulillah tajwid tanya jawabnya sudah kami terima dari Ibu Erni. Tahsin tengah kami revisi ya. Jadi Ibu dan Bapak untuk belajar tajwid pasti pintar. Insyaallah. Insyaallah ya. Karena dengan tanya jawab tajwid, ringkasan, contoh, melalui komputer, melalui CD, melalui kaset, insya Allah lah, akan cepat. Baik, di ayat ke-33, dilihat, kita akan meneruskan yang kemarin ya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tuh, ini ya ma'syaral jin wal in, wahai golongan jin dan manusia, ini istata'tum, jika kalian mampu sanggup, entang fudu, bahwa kalian bisa menembus melintasi min aqtaris sama samawat, dari penjuru langit, wal ard dan bumi, fanfudu, maka tembuslah, lintaslah ya ke mana, astronot ke sana ya, itu la tafudu, tapi ingat tidak akan tidak bisa melintas illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Diingatkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang manakah nikmat yang manakah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kalian berdua ini dinyatakan adalah jin dan manusia. Tukaziban yang kalian berdua dustakan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ayat 41 surah Ar-Rahman, masih ya, surah ke-55. Ibu yang sudah punya Quran sama, halaman 533. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nih, bisa satu bisa semua. Karena فبأي آلاء ربكما تكذبان ini diulang sampai 30 lebih ya, 31 kalau enggak salah. Itu. Jadi untuk latihan ini bagus. Nah, untuk tajwid pasti pintar insyaallah, karena dengan buku-buku, dengan trik yang terbaru 2009 insyaallah tidak ada lagi orang yang enggak pintar tajwid. Nanti buktikan ya. Oh, saya mah kan enggak sempat datang Pak Ari. Buka komputernya, di komputer. Wah, saya mah komputer enggak punya. Buka di PC. Oh, saya enggak punya. Buka di kaset. Pokoknya insyaallah ya. Nah, kita coba lihat nanti. Kita di internet belum ya, nanti kita coba nanti Mas Adit nih yang lagi mempersiapkan. Ya, emailnya bisa biar berapa nanti bisa mudah. CD interaktifnya sebentar lagi jadi ya, Mas Adit nih dari Bandung, untuk tapi untuk tingkat dasar. Nah, itu untuk dilatih ya. Nih saya kasih tanda dulu baru sampai ayat 45 Ar-Rahmannya ya. Ini diulang-ulang dilatih. Jadi kita pintar baca, pintar ngegelik, pintar lagu, pintar tajwid. Kita juga pintar terjemahnya. Kita bisa memahami lah bahwa ayat ini maksudnya ini, surat ini maksudnya ini. Jangan kita pintar membaca, pintar ngegelik, baca terus tapi nggak ngerti artinya. Buat apa? Membaca dapat pahala betul, tapi Quran itu bukan hanya bacaan. Quran itu dibaca untuk apa? Dijadikan pedoman. Bagaimana kita bisa menjadikan pedoman Al-Quran jadi pedoman untuk kita kalau kita tidak paham artinya? Mari kita belajar terjemahnya, belajar tafsirnya. Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik, silakan ke 0812-828-7881. Selamat menjalankan ibadah siam yang sudah berpuasa dari mulai tanggal 1 ya. Tapi jangan lupa yang terpenting adalah tanggal 9-nya. Menurut tanggalan kalender yang ada di depan saya, Lebaran itu, Idul Adha itu hari Senin tanggal 8. Entah nanti kita lihat dari pemerintah, pengumuman dari pemerintah. Kalau Senin berarti tanggal 7 itu puasa Arafah tanggal 9. Itu ya.